Ada yang hilang, jiwaku tak tenang. Semakin dalam, tubuhku tenggelam. Oh, hujan badai, temani aku pulang. Dinginnya malam, tak mampu ku bertahan. Kini kau datang, berikan aku ruang. Walau kau lelah, tapi nafasku panjang. Akankah selalu kau tetap menemani sinari aku bagai cahaya mentari. Aku berjanji jika saatnya nanti